فاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله di antara amalan yang akan memudahkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis, serta apa yang difahami oleh generasi awal umat ini yang salih. Berkata sebagian ulama, tidak ada pujian yang ada dalam Al-Qur'an baik kepada satu kelompok, sebuah umat, atau kepada perorangan, kecuali itu adalah buah dari ilmu. Dan tidak ada celaan yang ada dalam Al-Quran terhadap suatu perbuatan, suatu kelompok, kepada perorangan, kecuali itu adalah buah dari al-jahlu, buah dari kebodohan. Anda jika melihat, mencermati penyimpangan-penyimpangan yang ada di muka bumi ini, sebabnya terlalu banyak. Namun kalau diringkas, sebab utamanya hanya dua. Semua penyimpangan, semua kejelekan yang ada di muka bumi ini, sebabnya, faktornya tidak keluar dari dua sebab. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Apa bedanya antara al-jahlu wa ittiba'ul hawa? Al-jahlu, seorang dia tidak mengerti. Tidak mengerti yang halal dari yang haram. Tidak tahu mana yang sunnah dari yang bid'ah. Tidak tahu yang tauhid dari yang syirik. Tidak tahu mana jalan yang akan menyampaikan ke dalam surga dan mana perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Al-jahlu, kebodohan. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi orang tersebut orang yang berilmu, orang yang tahu, ngerti ini halal, ngerti ini haram, ngerti ini perintah, ngerti ini larangan. Namun dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, tidak mau tunduk dengan aturan Allah, tidak mau menerima ketentuan-ketentuan Rasulullah. Ini yang kedua, ittiba'u al-hawa. Oleh karena itu, ma'asyirah al-ikhwah, ma'asyirah al-muslimin, rahimakumullah, tentunya sebuah pemberian yang besar dari Allah SWT untuk kita di masa-masa fitnah seperti ini. Masih diberi kesempatan untuk duduk bermajelis, untuk meramaikan satu rumah dari rumah-rumah Allah itu masjid, untuk menggali, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggali warisan para salaf dari kitab-kitab yang telah mereka wariskan untuk kita. Ini merupakan kenikmatan besar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berangan-angan memiliki kesempatan seperti kalian, duduk di majelis, menimba ilmu di pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sebagian harapan dan cita-cita untuk bisa duduk di majelis, untuk bisa masuk di pondok pesantren, sebagian terkendala dengan biaya, sebagian terkendala dengan faktor kesehatan dan yang lainnya. Jadi apa yang sedang kalian jalani saat ini, insyaallah sabilun najat, jalan keselamatan. Walhamdulillah di zaman sekarang sarana ilmu begitu mudahnya. Orang untuk mendapatkan satu dua hadis tidak perlu melakukan pelancongan yang panjang berbulan-bulan. Sementara bagaimana pendahulu kita, untuk mendapatkan satu hadis, terkadang mereka harus melakukan perjalanan yang jauh, berhari-hari, bahkan membeli kendaraan yang tidak murah. Inilah sahabat Jabir ibn Abdullah. Beliau mendengar ada seorang sahabat memiliki sebuah hadis yang dia belum pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir ibn Abdullah tertarik untuk mendengar langsung hadis itu dari sahabat tersebut. Tidak tanggung-tanggung, dia akhirnya membeli seekor unta untuk menyampaikan dia kepada sahabat tersebut. Unta itu mahal. Ya, kalau motor baru yang biasa mungkin sampai 14 juta, 15 juta, ini unta mahal. Satu bulan, sahabat Jabir mengendari untanya bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais, sahabat yang dicari oleh sahabat Jabir, namanya adalah Abdullah bin Unais, ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Coba kalau kita bandingkan seperti apa mudahnya sarana ilmu di zaman sekarang ini. Dulu Imam Malik, imam kota Madinah, dalam rangka menyambung silsilah ilmu untuk meningkatkan mutu keilmuannya, sampai-sampai belum menjual atap rumah saking minimnya biaya. Namun semangat dan tekad yang ada pada hati mereka luar biasa. Disinilah mungkin rahasia kenapa para pendahulu kita dengan kesederhanaan dan serba mereka kekurangan, namun mereka menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang mereka bisa memberi manfaat untuk umat ini. Mereka orang yang punya tekad yang kuat dan sabar dalam menimba ilmu agama ini. Imam Malik, bayangkan, sampai menjual atap, menjual kayu yang ada di atap untuk bisa melanjutkan dalam menimba ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berangkat dari keluarga orang yang miskin. Dia sendiri anak yatim. Ketika beliau sudah menghafal Al-Quran ketika umur 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Padahal dia anak yatim. Lihat bagaimana orang tuanya, bagaimana ibunya serius dalam mendidik anaknya ini. Ketika Imam Syafi'i sudah menghatamkan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran pada umur-umur sebelum 10 tahun, kemudian Imam Syafi'i ingin melanjutkan dalam menimba ilmu. Tidak ada uang untuk membeli kertas, tidak ada uang untuk membeli ya tinta atau pena seperti kita ini. Yang ada adalah tulang-tulang binatang, tulang-tulang onta atau semisalnya, yang tercecer diambil untuk menulis hadis, untuk menulis ya ilmu. Bayangkan, bisa dibayangkan orang menulis hadis di tulang itu seperti apa sulitnya. Nah, kita ini kertas, masya Allah, buku tulis banyak tercecer, padahal masih bisa untuk apa? Menulis. Saran ilmu begitu mudahnya. Coba kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi ya para ulama sebelum kita. Bahwa orang-orang yang besar di tengah-tengah umat ini, orang-orang hebat di tengah-tengah umat ini, di samping mereka itu semangat dalam menimba ilmu agama, mereka juga sabar dalam menghadapi berbagai macam keletihan, kekurangan dalam menimba ilmu agama ini. Jadi ketidakmampuan dari sisi biaya dan semisalnya jangan menjadi alasan. Jangan menjadi alasan seorang itu kemudian tidak meraih ya sesuatu yang mulia. Semua bisa dengan sisi Allah. Masing-masing kita untuk meraih kemuliaan dengan kita meminta bantuan pada Allah, kemudian kita semangat serius dalam meraih kemuliaan tersebut. Masyirah at-tolabah wal ikhwah rahimakumullah, ketika Imam Ahmad ditanya, dan mungkin orang yang bertanya heran, ini Imam Ahmad dari kecil sampai dewasa sampai tua terus sibuk ya menimba ilmu. Sampai kapan orang menimba ilmu sampai tua seperti itu kok masih menimba ilmu? Sampai Imam Ahmad sudah menjadi seorang yang terpandang, menjadi orang yang ya menjadi panutan umat, kok masih semangat dalam menimba ilmu? Sampai ditanya, sampai kapan Anda menimba ilmu seperti ini? Kata Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya menimba ilmu agama itu dari ketika anak masih pada ayunan sampai masuk liang lahat, tidak ada batas waktu. Semua kita butuh kepada ilmu, baik tua atau muda. Tidak ada kata terlambat, ah, saya sudah tua, untuk apa saya menimba ilmu? Ulama kita berbeda-beda awal mereka menimba ilmunya. Ada yang dari kecil, masya Allah, diberi oleh Allah kesempatan untuk menimba ilmu dan semangat. Ada pula yang sudah dewasa. Ibnu Hazm misalnya, beliau menimba ilmu itu ya kurang lebih ketika umur beliau itu 27 tahun. Sudah dewasa, 27 tahun. Bukan kemudian merasa terlalu tua atau sudah tertinggal jauh kemudian dia pasrah, tidak. Ibnu Hazm Al-Dhahi rahimahullah, meskipun beliau mengawali menimba ilmunya sudah dewasa, tapi beliau semangat mengumpulkan kitab-kitab, membeli kitab-kitab, kemudian mendatangi majelis para ulama, sehingga dengan izin Allah beliau menjadi seorang imam yang masyhur, menjadi seorang imam yang disegani Ibnu Hazm. Tidak ada batas waktu seorang dalam menimba ilmu agama ini. Ketahuilah bahwa amalan-amalan dalam Islam sisi keutamaannya bertingkat-tingkat. Dan menimba ilmu ad-din, menimba ilmu agama, min afdalil a'mal, termasuk amalan yang paling utama. Kata al-imam syafi'i, talabul ilmi afdalu min qiyamil lail. Menimba ilmu lebih utama daripada salat tahajud. Kalau ada yang bertanya, kenapa menimba ilmu lebih utama dari salat tahajud? Jawabannya, salat tahajud amalan yang masya Allah mulia dan disyariatkan. Namun orang ketika dia salat tahajud, maslahat manfaat dari amalan salat tahajud ini terbatas hanya untuk dia. Adapun menimba ilmu ad-din, menimba ilmu agama, maslahatnya untuk dia dan untuk orang lain. Sesuatu yang maslahatnya luas tentu lebih utama ketimbang yang maslahatnya lebih sedikit. Al-Imam Syafi'i pun mempraktekkan, bukan hanya dengan ucapannya, mempraktekkan dengan perbuatannya. Ketika beliau menginap di rumah Imam Ahmad, maka keluarga Imam Ahmad memperhatikan, ini kita kedatangan tamu mulia, Imam Syafi'i. Mereka ingin tahu seperti apa seperti apa amalan Imam Syafi'i ini. Ketika ya dihidangkan makanan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i makan dengan lahapnya sampai kenyang. Ini menjadi catatan. Biasanya ulama itu kan makannya enggak banyak. Ini kok makannya banyak dan lahap banget. Yang kedua, Imam Syafi'i kok dilihat oleh mereka tidak tahajud. Tidak tahajud. Yang ketiga, bangun tidur, kemudian sholat subuh tidak wudu. Bangun tidur, ya, kemudian sholat subuh tidak wudu. Sampai-sampai sebagian keluarga Imam Ahmad ragu, jangan-jangan ini bukan Imam Syafi'i yang terkenal itu, mungkin Syafi'i yang lain. Pergilah Imam Syafi'i, kemudian sebagian keluarga Imam Ahmad bertanya, ini benar enggak tamu kita ini memang Imam Syafi'i? Masa ya seorang imam ketika ya kita hidangkan makannya banyak seperti itu, kemudian ya dia tidak tahajud, kemudian dia salat subuh, bangun salat subuh tidak wudu. Satu saat Imam Ahmad bertemu kembali dengan Imam Syafi'i, menyampaikan catatan dari keluarganya. Imam Syafi'i, ketika Anda nginap di rumah saya, keluarga saya memperhatikan Anda. Mereka punya tiga catatan. Yang pertama, Anda ketika kami hidangkan makanan, Anda kok makannya lah banget. Banyak. Kata Imam Syafi'i, saya belum pernah mendapatkan makanan yang sangat jauh dari syubhat lebih dari makanan Anda. Kenapa saya tidak mengenyangkan perut saya dari makanan yang betul-betul apa? Kalau kita 100% apa? Halal. Imam Ahmad sangat hati-hati sekali. Apa yang beliau makan, apa yang beliau minum, sangat hati-hati. Betul-betul dari hasil yang, jangankan haram, yang samar. Bahkan pemberian pemerintah kepada dia pun, beliau tidak ambil. Ketika dipaksa oleh pemerintah, kamu harus ambil. Diberi uang sebenarnya harus kamu ambil. Kenapa? Utusan dari penguasa waktu itu, diutus oleh penguasa, tolong bawa uang ini, berikan kepada Imam Ahmad. Sesampainya utusan ini di depan rumah Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad keluar, ternyata Imam Ahmad malah, tidak usah, Anda bawa pulang, berikan pada yang butuhkan. Bingung ini utusan. Kalau dia pulang membawa uang ini dimarah oleh apa? Ya, oleh khalifah. Dia pun mengatakan, saya ini diutus. Tugas saya hanya menyampaikan, tolong diterima. Kalau tidak nanti saya akan dimarah. Terpaksa diambil oleh Imam Ahmad, kemudian langsung dibagikan kepada ya para tetangga dan orang yang membutuhkan. Dia tidak mengambil sedikit pun. Imam Syafi'i ngerti bahwa Imam Ahmad itu orangnya sangat hati-hati sekali. Sangat hati-hati dalam ya apa yang dimasukkan ke dalam perutnya dari makanan dan minuman. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku dia alim, kemudian dia ya asal serobos sana sini untuk mendapatkan harta, tidak peduli yang syubhat. Imam Syafi'i, beliau menganggap bahwa makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad adalah makanan yang betul-betul bersih dari perkara yang samar. Sehingga kata Imam Syafi'i, kenapa saya tidak mengenyangkan perut saya dari makanan betul-betul apa? Bersih dari syubhat. Selesai jawaban. Ini dua, adapun saya tidak tahajud. Saya waktu itu sedang memikirkan satu hadis. Hadis Anas bin Malik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Jadi Anas bin Malik itu punya saudara, punya adik kecil waktu itu. Adiknya ini punya burung. Permainan burung, ya. Sesaat burungnya mati. Terlihat ya, adiknya Anas ini sedih, murung, ya, wajarlah namanya anak, mainannya rusak atau ya mainannya hilang atau mati. Ya, sedih. Rasul ingin mencairkan suasana. Biar kesedihan anak ini tidak berlarut-larut, maka Rasul menghibur. Rasul mencandai saudaranya, adiknya Anas bin Malik ini dengan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, anak kecil dipanggil dengan panggilan Abu, Abu Umair, padahal belum punya anak. "Ma fa'ala Nughair?" Apa yang dilakukan oleh burung itu? Mana burungnya? Apa yang dilakukan oleh burungmu? Imam Syafi'i dalam semalaman, jasadnya di atas ranjang terbaring, tapi ya benaknya terus ya mengeluarkan faedah-faedah dari hadis ini sampai sekitar 1000 faedah. Beliau semalaman itu tidak tidur. Dan ketika beliau terbaring memikirkan hadis ini, beliau meyakini bahwa ini adalah talabul ilmi, menimba ilmu. Dan menimba ilmu itu lebih utama dari tahajud. Kenapa? Karena maslahat dari tahajud ini, masalah dari menimba ilmu ini untuk orang yang menimba ilmu dan untuk orang lain. Sedangkan tahajud salatul lail ya untuk dia sendiri. Namun bukan berarti kemudian orang yang menimba ilmu ya kemudian bermalas-malasan dari salat tahajud, salat witir, tidak. Kalau dia bisa menggabungkan antara menimba ilmu juga bisa ya dengan salatul lail, dia lakukan. Dua kebaikan dia dapatkan. Dua kebaikan dia dapatkan. Karena yang namanya penimba ilmu harusnya menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan agama ini dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Kemudian Imam Syafi'i, kenapa beliau salat subuh ya tidak berwudu? Karena beliau itu tidak tidur. Jasadnya terbaring, tapi beliau tidak tidur. Memikirkan hadis tadi dan bisa mengeluarkan sekian banyak faedah. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Apa yang sedang kalian jalani saat ini, hendaklah kalian merasa bersyukur telah diberi kesempatan oleh Allah, sementara sebagian orang tidak diberi kemudahan seperti kalian ini. Kemudahan dalam menimba ilmu ini jauh lebih mulia daripada kalau kita diberi oleh Allah harta yang melimpah atau kedudukan. Karena ilmu din, ilmu agama ini, kebaikannya bukan hanya di dunia, namun terus sampai yaumul qiyamah. Sehingga benar kata sebagian ulama, tidak ada amalan yang lebih mulia dari menimba ilmu agama bagi orang yang tulus niatannya. Bagi orang yang tulus niatannya. Dan para ulama yang nama mereka senantiasa disebut, jasa-jasa mereka senantiasa dikenang, itu adalah buah daripada talabul ilmi. Yang namanya kemuliaan yang dicapai oleh para ulama kita bukan hasil lamunan. Anda jangan menganggap bahwa yang namanya kemuliaan ibarat korma yang tinggal kamu makan. Bukan. Sebagaimana kata sebagian, la tahsabanna al-majda tamran anta akiluh. Anda jangan menganggap bahwa yang namanya kemuliaan ibarat korma yang tinggal kamu makan. Korma kamu makan. Bukan. Anda kalau tahu proses sampai korma ini bisa dimakan, luar biasa. Ya, dari petani menanamnya, kemudian merawatnya, wa ila akhirih, butuh waktunya lama. Dan apa yang sedang kalian jalani saat ini dari menimba ilmu agama, salah satu sebab as-salamah minal fitan, sebab yang menyelamatkan kalian dari fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Al-fitnah yang dimaksud adalah hal-hal yang bisa membelokkan seorang dari agama Allah. Yang namanya fitnah adalah hal-hal yang bisa membelokkan seorang dari agama Allah. Ilmu akan menjaga pemiliknya dari fitnah dunia, wa adzabil akhirah, dari fitnah-fitnah di dunia ini dan azab di akhirat nanti. Dijaga oleh Allah orang yang berilmu dari fitnah, ketika dia tulus, ketika dia jujur dalam beragama ini. Adapun orang yang berilmu kemudian tidak jujur dalam beragama, ya, ilmu justru menjadi sebab, ya, dia itu takabur. Tapi orang yang tulus dalam beragama, tulus kepada Allah, tulus pada kaum muslimin, ilmu yang didapatkannya akan menjaga dia. Dahulu dikatakan, al-malu anta tahrusuh, wala ilmu yahrusuka. Sebagian ulama menyebutkan perbandingan antara harta dengan ilmu. Kalau harta, orang yang kaya itu yang mendatanginya, ya, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkannya orang-orang yang tidak punya. Adapun orang yang kaya, untuk apa dia datang pada orang kaya yang dia sendiri sudah kaya? Adapun ilmu ad-din, ilmu agama ini, semua orang butuh. Dari orang kayanya, orang miskinnya, pejabatnya, rakyat jelatanya. Atau Ibn Abi Rabah, seorang imam di kota Mekah. Anda jangan tanya tentang fisik atau Ibn Abi Rabah. Beliau ini secara fisik diuji oleh Allah bukan memiliki fisik yang ganteng. Kakinya pincang, matanya juling. Ya. Tapi kekurangan fisik ini tertutup semua dengan ilmu yang beliau miliki. Seorang alim dari ulama tabi'in. Sampai-sampai kata Abu Hazim, faqa'ata ahla Makkah fil fatwa. Atha ibn Abi Rabah menyaingi para ulama Mekah dalam bidang fatwa. Abu Ja'far mengatakan, khudu min Atha mastata'tum. Ambil ilmu dari Atha semampu kalian. Penguasa, para pejabat, ya, datang pada Atha meminta fatwa, menimba ilmu. Sampai-sampai pernah suatu saat ada seorang khalifah, dia berkata di hadapan para petinggi-petinggi negara, di antara yang dikatakan bahwa semua apa yang saya inginkan dari cita-cita saya semuanya, ya, terlaksana kecuali hanya satu. Para pejabat negara mereka mendengarkan apa yang belum ya terlaksana dari cita-cita sang khalifah tadi, yaitu beliau ingin seperti alul hadis, duduk di majelis kemudian murid-muridnya ya mendoakan dia. Karena umumnya para penimba ilmu itu kalau berbicara dengan syekhnya itu dengan kata-kata lembut dan isinya doa. Misalnya fadilata syekh hafidzakallah, ya, disebutkan hafidzakallah, misalnya rahimakallah, mahukmukada ya syekh, misalnya wahai syekh, semoga Allah menjaga anda, semoga Allah merahmati anda, apa hukum dalam masalah ini. Bayangkan khalifah kepengin ya seperti ini. Pada suatu saat pejabat-pejabat negara datang dengan pakaian rapi, membawa pena, membawa apa namanya, ya membawa ya kertas, ingin mewujudkan cita-cita dari sang raja atau khalifah. Ketika mereka kumpul, di tangan mereka ada ya kertas, ada pena, menunggu istilahnya ya apa yang akan disampaikan oleh sang raja. Sang raja ingin seperti seorang alim dalam bidang hadis atau dalam ilmu agama, yang dihadapannya adalah para murid-muridnya. Kata raja tadi atau khalifah tadi, bukan seperti kalian. Mereka itu adalah orang yang bibirnya pecah-pecah, kakinya pecah-pecah, lusuh pakaiannya. Karena di zaman itu memang bagaimana para penimba ilmu itu, ya, mereka datang dari tempat yang jauh, biaya yang serba minim, sehingga mereka di sisi gizi mungkin, ya, gizi buruk lah kalau sekarang, mungkin pakaiannya juga lusuh. Bukan kalian yang necis seperti itu, pakaiannya bagus. Dulu ada seorang alim, duduk di majelisnya kurang lebih 40 ribu orang. Di zaman belum ada speaker, belum ada pengeras suara. 40 ribu orang, bisa dibayangkan. Daurah Bantul itu berapa puluh ribu? 40 ribu orang lebih. Duduk mendengarkan syekh menyampaikan hadis. Untuk tersampaikannya hadis ini ke orang yang di belakang itu butuh waktu. Butuh mubaligh, orang yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh syekh, ya, butuh beberapa orang. Sebagian mereka ada yang apa sambil naik di atas pohon korma, ya. Nanti berapa pohon korma, ya. Ini misalnya dari jarak sini ke pintu satu orang. Nanti belakang lagi 40 ribu orang, banyak sekali untuk bisa mendengarkan ya hadis dari syekh. Begitu semangatnya para pendahulu kita, ya. Begitu semangatnya mereka dalam menimba ilmu agama ini. Pantas saja kalau ya kemuliaan Allah berikan kepada mereka, karena mereka memiliki jiwa yang luar biasa dalam ya menimba ilmu agama ini. Ya. Jadi masyarakat muslimin, masyarakat talabah, ya, ini diantara fadhail, keutamaan dari ilmu. Kemudian kedua, harta kalau anda miliki, kemudian Anda belanjakan, itu akan berkurang. Tapi ilmu kalau Anda sampaikan, itu akan kokoh. Kamu punya uang 20 ribu. 10 ribu untuk beli ya, tahu goreng. Tinggal berapa? Ya 10 ribu. Tapi kamu menghafal 5 hadis. Kamu ajarkan 5 hadis ini kepada ya, teman-teman kamu. Apakah setelah kamu ajarkan 5 hadis ini langsung hilang, berkurang? Tidak, semakin kamu sampaikan semakin kokoh, semakin ya mantap hafalan kamu. Jadi kalau harta kamu punya kemudian kamu belanjakan berkurang ya kan? Kemudian ketiga, orang-orang yang berharta, terlebih kalau mereka pelit, sebutan mereka itu redup, sebutan mereka itu tidak diangkat setelah mereka mati. Bahkan sebagian orang belum mati pun sudah enggak disebutkan apa, pelit. Tapi orang yang berilmu, meskipun sekian ribu tahun jasadnya dikubur, tetapi sebutannya senantiasa harum. Al-Imam Syafi'i misalnya, beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Sekarang kita tahun 1439. Berarti sudah 1235. Sudah 1235 tahun yang lalu dikubur, tetapi namanya senantiasa terkenang. Di antara perbandingan antara ilmu dan harta, disebutkan asman ulama, al-malu al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjaga kamu, sedangkan harta kamu justru yang menjaganya. Orang kalau punya duit banyak, itu was-was kalau bepergian bawa duit. Orang bawa duit sampai 100 juta di tas. Ya, naik misalnya angkot, naik apa, ya was-was dia, takut. Orang semakin banyak hartanya, semakin capek dia menjaganya, bahkan menyewa orang untuk menjaga hartanya. Tapi ilmu semakin banyak, justru ilmu yang akan menjaga kamu. Ilmu tadi akan menasihati kamu ketika kamu ingin meremehkan perintah-perintah Allah, ingin meninggalkan perintah-perintah Allah, ilmu akan menegur kamu. Kamu sudah tahu hukumnya, kenapa kamu meninggalkan perintah Allah? Ketika kamu ingin melakukan kemaksiatan, ilmu akan menegur kamu. Kamu sudah tahu hukumnya, kenapa kamu melanggar? Ini barakallahu fikum. Belum lagi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu lebih dari ya orang-orang yang beriman ya yang tidak berilmu sekian derajat. Ini semua barakallahu fikum di antara hal yang menjadikan kita semua para thullabul ilmi semangat dan bersabar dalam meraih ya ilmu agama ini. Ini semua di antara hal yang mendorong kita untuk rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan tenaga, rela mengorbankan hartanya. Karena apa yang sedang kita cari adalah satu yang mulia. Satu yang mulia butuh pengorbanan. Satu yang mulia butuh adanya pengorbanan. Mengorbankan harta, mengorbankan bahkan perasaan. Saya tutup dengan kisah seorang alim dari Mesir waktu itu. Dia ingin menimba ilmu ke Madinah, duduk di majelis Imam Malik rahimahullah. Ketika dia ingin bepergian, waktu itu istrinya sedang hamil. Dia mengatakan, wahai istri, saya ingin pergi ke Madinah menimba ilmu dari Imam Malik. Saya enggak ngerti kapan saya akan pulang. Di zaman tidak ada telepon, wala ada ya alat komunikasi seperti sekarang ini. Saya tawarkan kepada kamu, wahai istri, salah satu dari dua tawaran. Kalau memang kamu mau bersabar, menunggu saya pulang, silahkan. Tapi saya gak ngerti kapan saya akan pulang. Atau kalau tidak, tidak mengapa kalau kamu minta cerai, saya pun akan mencerainya dengan cara yang baik. Kata istrinya, tidak, saya tetap bersabar. Berapa bulan, berapa tahun? Ternyata kurang lebih 17 tahun tidak pernah pulang. Sampai anaknya sudah apa? Bujang. 17 tahun. Jadi yang namanya menimbain itu bukan hanya setahun dua tahun menjadi orang pintar. Yang namanya ilmu itu bukan orang hanya duduk manis di rumah, meninggalkan kelezatan hidup, meninggalkan bahkan ya sanak famili, keluarga. Ya. Seperti itu orang kalau ingin berhasil. Seperti itu kalau orang ingin ya meraih cita-cita harus berkorban. Ketika anaknya ini ingin haji atau umroh, sang ibu mengatakan, nak, anak nanti mampir di Madinah. Di sana ada bapakmu. Ini anak belum pernah ketemu dengan bapaknya. Ya, karena ibunya ketika mengandung dia, ayahnya pergi ke Madinah. Lahir-lahir bapaknya gak ada. Bahkan sampai bujang seperti itu belum pernah lihat bapaknya. Nanti kamu, kalau singgah di Madinah, turun. Masuk ke Masjid Nabi, di situ ada Imam Malik insyaAllah. Tanyakan, mana yang namanya Fulan itu bapak kamu? Ayahnya 17 tahun. Berangkatlah pemuda ini dengan rombongan umrah atau haji dari Mesir, mampir di Madinah. Sang anak langsung ya datang ke Masjid Nabi. Bertanya kepada manusia, aina majlis al-Imam Malik? Di mana majlis Imam Malik? Semua orang tahu, imam terkenal di kota Madinah. Kata mereka, huwata, ada di situ. Itu majlis Imam Malik. Dia pun datang. Ya, orang banyak sekali. Imam terkenal. Pemuda ini berkata di tengah-tengah majlis, man minkum fulan bin fulan. Siapa dari kalian yang namanya fulan bin fulan? Ketika nama disebut, ayahnya langsung mencium. Ini kayak ada bau-bau anak gitu kan. Ini ada bau-bau anak. Berdirilah orang tadi, kemudian pemuda tadi langsung mendatangi dan memeluknya. Saya adalah anaknya kamu. Subhanallah, 17 tahun. Ini yang menunjukkan bahwa yang menimba ilmu untuk seorang mendapatkan satu yang mulia butuh pengorbanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang bisa menjadi panutan, orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pimpinan dalam agama ini, ketika dua sifat ada pada mereka, as-sabr wal yaqin, sabar dan yakin percaya dengan janji Allah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Kami jadikan dari mereka para a'immah. Kami jadikan dari mereka para imam. Orang-orang yang menjadi panutan. Kapan seorang menjadi pemimpin dalam bidang agama, menjadi panutan? Lamma sabaru. Ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Perintah-perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan, janji-janji dari Allah diyakini. Sehingga dahulu dikatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamat fitin. Dengan sabar dan yakin, seorang akan meraih kedudukan imamah fitin. Menjadi panutan dalam agama. Jadi imam, orang yang terdepan ya dalam bidang agama. Ini bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.